Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Para pendengar rahimakumullah. Bisa diulang, salah tadi bacanya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara salat-salat mereka. Pada ayat ke-9 surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat yang ke-6 di antara sifat-sifat orang yang beriman dan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang di dalam kehidupannya selalu menjaga, memelihara salat-salat mereka. Salat merupakan pondasi dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "As-salatu imaduddin." Salat merupakan dasar atau pondasi agama. Dengan demikian, seorang muslim dan muslimah haruslah menjaga dan memelihara salatnya sehingga agamanya kuat, sehingga agamanya kokoh, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Di dalam ayat yang ke-9, Allah mengulangi perintah atau menjaga salat ini. Ini artinya bahwa betapa pentingnya ibadah salat di dalam kehidupan setiap muslim, sehingga Allah Subhanahu wa taala memposisikan salat ini menjadi hal yang sangat urgen di dalam kehidupan beragama. Para pendengar rahimakumullah, melaksanakan salat 5 waktu tidak cukup hanya sekedar mengerjakan salat tanpa berusaha khusyuk di dalam salat tersebut, atau bahkan harus di dalam salat itu memang betul-betul hadir hati, sehingga salat itu bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Para pendengar rahimakumullah, orang-orang yang beriman selalu menjaga, memelihara salatnya dalam pengertian mereka menyempurnakan syarat rukun salat tersebut. Mereka juga menjaga agar tidak tertinggal perkara-perkara sunnah di dalam salat, dan mereka senantiasa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Inilah yang dimaksud orang yang memelihara salat atau al-muhafazah ala salawat. Orang-orang yang menjaga, memelihara salat artinya mereka senantiasa melaksanakan salat tepat pada waktunya, sempurna syarat dan rukun, dan dilengkapi perkara-perkara sunnah di dalam salat. Inilah tafsir surah Al-Mu'minun ayat ke-9 ini. Dan di samping saya ada Al-Ustaz Suhaidi Arpan LCMA yang akan menjelaskan tentang surah Al-Mu'minun ayat ke-9 ini. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Thohir Ritonga yang telah menjelaskan ayat ke-8, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita senantiasa memelihara solat kita, karena solat adalah merupakan buah hati dan amanah. Di dalam kitab Syekh Mutawalli As-Sya'rawi mengatakan, untuk jalan untuk mendapatkan solat khusyuk itu, tentunya kita mesti menganggap solat itu adalah qurratul a'yun, yaitu buah hati kita. Kalau masih ibadah solat itu tidak di hati kita, maka jelas kekhusyuan di dalam solat tidak akan kita temui. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan syarat-syarat untuk mencapai kekhusyuan itu, yang pertama hudurul qalb. Kita mesti menghadirkan hati. Hati kita memang kita siapkan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, kita mesti faham makna daripada solat tersebut, sehingga dengan pahamnya makna kita akan mendapatkan kekhusyuan. Yang ketiga, kita harus, untuk mendapatkan kekhusyuan kita harus melakukan perbuatan, bukan hanya kita harus malu, artinya tidak banyak tuntutan. Artinya ketika kita menuntut Allah untuk banyak berdoa, minta ini, tapi hasil perintah Allah itu sedikit kita kerjakan. Oleh sebab itu kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, takut kita solat kita itu tidak diterima Allah, sehingga dengan ketakutan kita, kita akan mendapatkan khusyuk. Terus yang kelima, kita senantiasa mengharap dengan ibadah kita supaya ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para-para sahabat, terutama Anas bin Malik yang melakukan solatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diucapkan oleh Abu Hurairah, ya ummatul muslim, kalau kamu lihat solat seperti solatnya Rasulullah, lihatlah Anas bin Malik sampai pecah kakinya, saking banyaknya melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama yaitu sunnah tahajud di malam hari. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ayat yang ke-8 yang menjelaskan surah Al-Mu'minun, sifat-sifat orang-orang mukmin. Tentunya sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Thohir tadi, orang mukmin itu pasti solatnya senantiasa dipeliharanya dan akan mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah ulasan sekitar surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ibadah solat kita bisa kita pelihara, sehingga betul-betul solat ini juga menjaga kita nanti pada hari kiamat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.